gembira wajahmu selalu menjelma dalam mimpi-mimpiku. Oh Sarah Setira, namamu terukir indah dalam hati kecilku. Oh, oh, Sarah Setira, siang malam ku ingat senyummu. Oh, Sarah Setira, wajahmu selalu menjelma dalam mimpi-mimpiku. Ingin memiliki dirimu Sarah, dirimu Sarah. Sedetik pun tak mampu melupakan wajahmu. Setiap langkah terbayang dirimu Sarah, dirimu Sarah. Engkau gadis pujaanku, engkau gadis idamanku. Oh Sarah Setira, aku mengagumi dirimu. Oh Sarah Setira, wajahmu selalu menjelma dalam mimpi-mimpiku. Keanganku jadi kenyataan, ingin memiliki dirimu Sarah, dirimu Sarah. Sedetik pun tak mampu melupakan wajahmu. Setiap langkah terbayang dirimu Sarah, dirimu Sarah. Engkau gadis pujaanku, engkau gadis idamanku. Oh Sarah Setira, aku mengagumi dirimu. Oh Sarah Setira, wajahmu selalu menjelma dalam mimpi-mimpiku.